Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adhani Allah wa iyyakum min azabiha. Ikhwani fi din wa akhwati fillah ma'asyiral muslimin wal muslimah. Rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan ini kita akan membaca poin-poin penting dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah tentang wasaya nabawiyah muhimmah lil aulad, wasiat-wasiat kenabian yang sangat penting untuk diberikan kepada anak-anak. Kata Syekh rahimahullahu taala menyebutkan atas setiap pendidik laki-laki dan wanita kewajiban bagi setiap pendidik. Tentu yang kita maksud di sini pula adalah para orang tua, ayah dan ibu. Maka Syekh katakan sawaun kana mudarrisan au mudarrisatan, baik dia pengajar laki-laki ataupun pengajar wanita, au mualliman au muallimatan, guru laki-laki dan guru perempuan, au aban au umman, atau ayah dan ibu, agar mereka, pihak-pihak yang disebutkan ini tadi, mengajari anak-anak mereka dengan wasiat-wasiat yang bermanfaat tersebut yang nanti akan disebutkan, dan menuliskan untuk mereka di papan tulis agar mereka menulisnya pula di catatan mereka dan agar mereka menghafalkannya, agar dihafal wasiat-wasiat itu. Kemudian sang guru, pengajar, orang tua menerangkan kepada anak-anak maksud yang terkandung serta tujuan yang ada di dalam nasihat-nasihat tersebut. Sebagaimana yang telah warid, telah datang di dalam hadis yang sahih. Di mana nas hadis itu berbunyi An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala li ya ghulam inni uallimuka kalimatin. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, maka beliau berkata kepadaku, wahai anak muda, aku akan mengajari kepadamu beberapa kalimat. Satu, kata Syekh, di sini dipenggal dalam beberapa penomoran. Ihfazillaha yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Apa maksud menjaga Allah? Kan kelihatannya tidak mungkin bagaimana kita menjaga Allah padahal Allah yang menjaga kita. Maksudnya adalah imtathil awamir Allah. Laksanakan, tunaikan perintah-perintah Allah. Jadi maksudnya jagalah Allah, yakni jaga perintah-perintah Allah, jaga syariat-syariat Allah. Nah, dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Kalau seorang hamba telah menjaga agama Allah, menjaga syariat-syariat Allah, yahfazuka, maka dia akan menjagamu. Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Fi dunyaka wa akhiratika, di dunia dan di akhiratmu. Jadi barakallahu fikum, penjagaan yang akan Allah berikan bagi siapapun yang menjaga agama Allah, yang menjaga syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menjaganya di dunia dan di akhiratnya. Allah akan memberikan hidayah kepadanya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala pula akan memberi jaminan keamanan kepadanya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ihfazillaha tajiduhu tujahaka. Jagalah Allah, dan tadi sudah kita ketahui maknanya. Maksud dari menjaga Allah, yaitu jaga agama Allah, jaga syariat Allah. Tajiduhu tujahaka. Apa makna tujahaka? Ai amamaka. Di hadapanmu. Jaga syariat Allah, jaga agama Allah, engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Maka kata Syekh rahimahullah, fahfaz hududallah wara'i huquqihi. Jaga batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Dan perhatikan hak-haknya. Tajidullaha yuwaffiquka wa yansuruka. Engkau akan mendapati Allah memberimu taufik dan menolongmu. Jadi pengertian, engkau akan mendapati Allah di hadapanmu, maksudnya adalah Allah akan memberimu taufik dan Allah akan memberimu pertolongan. Naam. Kalau sudah Allah memberikan jaminan, dan ini ada syarat dan jawabu syarat. Allah akan memberikan jawaban dari syaratnya ketika kita menunaikan persyaratannya. Allah akan menjaga kita, membela kita, menolong kita ketika kita menjaga agama dan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian barakallahu fikum, nasihat ini sejak usia dini sudah disampaikan dan ditanamkan oleh baginda Rasulullah kepada hadzal ghulam, kepada anak muda tersebut, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, maka mintalah hanya kepada Allah. Jika engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh menjelaskan, dan ini juga yang beliau tuntut kepada kita, kepada setiap guru, laki-laki dan wanita, pengajar, laki-laki dan wanita, setiap ayah dan ibu, untuk menerangkan makna-makna yang terkandung di dalam wasiat Nabi tersebut kepada Abdullah bin Abbas saat beliau masih kecil, masih muda belia. Maka makna dari kalimat idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah ai idza talabta al-i'anata 'ala amrin min umuri dunya wal akhirah. Jika engkau meminta pertolongan atas urusan dunia dan akhirat, apapun keperluan kita, baik itu berkaitan dengan urusan dunia ataupun berkaitan dengan urusan akhirat kita, kita butuh pertolongan agar diberi kekuatan untuk bisa mudah dan ringan langkah-langkah kaki kita menuju majlis ilmu. Minta kepada Allah urusan akhirat. Naam. Ikhwan fiddin azzakumullah. Maka fasta'in billah, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah wahdah. Lebih-lebih lagi dalam perkara-perkara yang tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Minta kesembuhan, minta keselamatan dari berbagai macam musibah dan bencana alam, minta diberi anak. Hadhihi kulluha minal umur allati la yaqdiru 'alaiha illa Allah wahdah. Ini adalah perkara-perkara yang semuanya tidak dimampui kecuali hanya oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Syekh menyatakan kasyifai maradin, seperti kesembuhan bagi orang yang sakit, au talabi rizkin, atau minta rizki, rizki harta, rizki anak. Fahiyya mimma ikhtassallahu biha wahdahu. Ini termasuk dari perkara-perkara yang Allah tabaraka wa ta'ala khususkan untuk dirinya. Kemudian yang keempat. Ini ringkas. Sudah dipisah-pisah oleh Syekh. Apalagi mau sebatas kepada lafaz yang telah disebutkan, akan lebih ringkas lagi. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini yang ketiga. Sekarang yang keempat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas nasihat yang diberikan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka wa in istama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Ketahuilah di sini diberi penekanan oleh Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas. Wa'lam, ketahuilah bahwasanya umat seandainya mereka berkumpul semuanya, mereka bersepakat untuk memberi manfaat kepadamu dengan suatu manfaat, mereka tidak akan sanggup untuk memberi manfaat kecuali apa yang telah Allah tentukan untukmu. Dan apabila mereka bersatu padu untuk memudaratkanmu dengan suatu mudarat, maka mereka tidak akan sanggup memudaratkanmu. Mereka tidak akan sanggup membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat. Pena yang menulis catatan takdir telah diangkat. Dan lembaran-lembaran catatannya pun telah kering. Diriwayatkan Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis hasan sahih. Ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada setiap umatnya tentang keyakinan dan sikap pasrah terhadap ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang sesuatu yang bermanfaat bagi kita atau yang bermudarat bagi kita. Manfaat yang akan kita dapatkan atau mudarat yang bisa menimpa kita. Semuanya tidak pernah lepas dari takdir Allah. Tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana misalnya urusan jihad. Jihad itu barakallahu fikum bukan perkara yang akan mempercepat kematian kita. Sebagaimana tidur nyenyak di rumah bukan sesuatu yang akan bisa menunda dan memperlambat kematian kita. Tapi bagaimana seseorang menjalani hidup dalam koridor syar'i. Kalau syariat menetapkan di satu waktu penguasa misalnya memanggil untuk melakukan jihad, maka dia melakukannya. Demikian pula kita barakallahu fikum di dalam upaya kita untuk istiqamah di atas al-haq. Agar berusaha untuk sabar. Meniti jalan ini meskipun banyak yang memusuhi. Bahkan pun kita tahu ataupun yang tidak kita tahu. Pihak-pihak yang berusaha memberangus dakwah tauhid. Sebagaimana yang sudah berlalu sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Upaya-upaya untuk memberangus Islam dan kaum muslimin. Dan makar mereka besar. Yang kalau seandainya makar ahlul kitab diarahkan kepada gunung, maka gunung bisa bergeser karenanya. Dan telah nampak kebencian pada lisan-lisan mereka. Dan yang tersimpan dalam hati mereka lebih besar lagi. Tapi apapun itu, maka yakin bahwa seberapapun usaha, upaya, dan persekongkolan yang mereka lakukan, kita tidak akan mendapatkan bahaya. Kecuali apa yang memang barakallahu fikum yang telah Allah tetapkan untuk terjadi pada kita. Dan para sahabat dalam kekokohan mereka di atas al-haq, mereka telah benar-benar menyadari seandainya pun mereka berjihad di jalan Allah, beristiqamah di atas kebenaran, kalaupun mereka harus rela mengorbankan nyawa, mereka yakin bahwa yang terbunuh dari muslimin mereka mendapatkan jannah, sementara yang terbunuh dari mereka mendapatkan neraka. Dan semua orang pasti akan mati. Hanya jalur kematiannya berbeda-beda. Akan tetapi, yang diharapkan setiap muslim adalah menggapai husnul khatimah. Terlebih lagi jika dia meninggal sebagai syahid. Dengan keutamaan-keutamaan yang tiada terkira. Dan di sini barakallahu fikum, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menanamkan akidah keyakinan kepada takdir, setelah sebelumnya digambarkan, ketahuilah wahai anak muda, kalaupun umat ini berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan sanggup untuk memberi manfaat apapun kecuali yang Allah tetapkan bagi dirimu. Dan sebaliknya, kalau seandainya mereka bersatu padu untuk membahayakanmu, mereka tidak akan sanggup menimpakan bahaya kepadamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan bahwa tentang betapa pentingnya takdir itu diyakini. Rufi'atil aqlam. Pena yang menulis catatan takdir sudah diangkat. Dan proses penulisannya telah terjadi 50 ribu tahun lamanya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Yang Allah katakan kepada al-qalam, uktub, tulislah, wahai pena. Qala wa ma aktub, apa yang aku tulis ya Allah? Uktub maqadira kulli syai' ila an taquma as-sa'ah. Tulislah catatan takdir segala sesuatu sampai hari kiamat. Rufi'atil aqlam. Pena itu sudah diangkat. Ditambah lagi jaffatis suhuf. Lembar catatan takdir dalam Allahul Mahfuz pun sudah kering. Tidak akan ada perubahan. Tidak akan ada pergantian. Maka ini ditanamkan barakallahu fikum. Ditanamkan keyakinan kepada takdir. Dan agar seseorang, seorang anak, kokoh di atas kebenaran, kokoh di atas al-haq, oleh karena itu Syekh menyatakan di akhir pembahasan dalam wasiat ini, alal muslim an yu'mina bil qadar alladhi katabahu Allahu alaihi khairahu wa syarrahu. Atas setiap mukmin agar beriman kepada takdir yang Allah tuliskan untuknya, baik ataupun yang buruk. Naam. Kemudian selanjutnya, min fawaidil hadis, di antara pelajaran penting yang bisa kita dapatkan di dalam hadis ini, satu, hubbur Rasul sallallahu alaihi wasallam lil aulad. Cinta atau kecintaan Rasulullah kepada anak-anak. Jadi Rasulullah itu sangat sayang kepada anak-anak. Wa irkab ibni Abbas khalfahu. Dan beliau membonceng Abdullah bin Abbas di belakangnya. Jadi ucapan Abdullah bin Abbas ketika menyatakan kuntu khalfan Nabi, aku berada di belakang Nabi, maksudnya waktu itu sedang dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan ini dia tidak dijelaskan berbonceng pada kendaraan apa? Ima keledai ataukah kuda ataukah unta? Wallahu a'lam. Kemudian beliau memanggilnya dengan kalimat ya gulam. Wahai anak muda. Beliau tidak memanggil ya walad, ya gulam. Ini panggilan yang menunjukkan kasih sayang. Kemudian pelajaran penting yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan anak-anak agar taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjauhi maksiat-maksiat kepada Allah. Dengan pesan jagalah Allah agar Allah menjagamu. Jagalah Allah agar engkau dapati Allah berada di hadapanmu. Jaga agama dan syariat Allah agar Allah menjagamu di dunia dan di akhirat. Jaga agama dan syariat Allah, engkau dapati Allah di hadapanmu menjadi pembela dan penolongmu yang memberi taufik kepadamu. Rasulullah memerintahkan ini. Liyas'adu fid dunya wal akhirah, agar mereka bahagia dunia akhirat. Loh, Ustaz, kan anak-anak, misal ini anak-anak didik kita masih kecil. Kan mereka juga belum balik, belum mendapatkan kewajiban syariat. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menerangkan bahwa anak-anak yang belum balik yang melakukan perbuatan ketaatan kepada Allah, dia dapat pahala. Tapi dosa yang dia lakukan tidak dicatat. Sungguh betapa besarnya rahmat Allah. Sebagaimana pula barakallahu fikum, yang kita lakukan kepada anak kita, putra putri kita, anak didik kita, akan juga mendapatkan pahala di sisi Allah. Kalau mereka melakukannya, maka kita mendapatkan bagian dari pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Demikian pula, kalaupun mereka anggaplah bukan urusan pembahasan dapat pahala ataukah dapat dosa, tapi ketika anak kita dan anak didik kita sudah dibiasakan sejak dini, maka akan mudah bagi mereka ketika sampai masanya mereka mencapai usia baligh yang sudah berlaku bagi mereka syariat. Kalau sudah dari kecil tidak biasa dengan ketaatan, tidak dibiasakan sholat, tidak biasa ke masjid, nanti ketika saatnya balik sudah dia berada kepada naam kondisi yang selama ini dalam kelalaian. Dan antum bisa lihat kenyataan dan sejarah yang membuktikan hal itu. Berat sudah. Perjuangan orang tua akan sangat berat di dalam membimbing dan mengarahkan anak-anak itu ketika mereka sudah terbiasa dengan lingkungan yang tidak baik dan di atas kebiasaan yang tidak baik. Itu akan berat. Nah, Sejak dini anak-anak diajarkan akhlak. Naam. Diajarkan akhlak. Kemudian yang ketiga, pelajaran penting yang ketiga. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan seorang mu'min inda syada'id. Ida adda haqqallah. Allah akan menyelamatkan dia di saat kondisi bahaya. Apabila dia menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula hak manusia. Di saat dia menunaikan hak Allah dan hak manusia. Saat berada dalam kondisi lapang, sehat, kaya. Nah. Ini yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah ya'rifka fi syiddah. Kenalilah Allah subhanahu wa ta'ala di saat engkau lapang, ya'rifka fi syiddah. Allah akan mengenalmu. Allah akan menolongmu saat kondisi musibah. Dan saat kondisi sulit. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabiullah Yunus alaihi salam. Maka dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينَ. Hakadat ayah. Naam. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Kalau seandainya dia dahulu bukan termasuk orang yang selalu bertasbih, maka dia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Artinya barakallahu fikum, dan disebutkan ketika Nabiullah Yunus bertasbih kepada Allah dalam gelapnya perut ikan, gelapnya kedalaman lautan, dan gelapnya malam hari, para malaikat mendengar, naam, suara tasbih itu dan suara doanya. Ya Allah, ini suara Yunus yang dulu biasa bertasbih kepadamu, ya Allah. Mereka mengenal suara itu. Sehingga barakallahu fikum, yakinlah bahwa sebagaimana Rasulullah menanamkan dan menekankan di sini, agar kita menjaga Allah, menjaga syariat Allah, di saat kondisi lapang, luang, sehat, Allah akan menolong dan membantu kita di saat kondisi genting dan di saat kondisi sulit dan susah. Jangan kemudian baru sadar, meneteskan air mata, tersungkur bersujud, kalau sudah tidak ada peluang lagi untuk mengelak dari musibah. Semua orang, hatta al-kuffar wal-musyrikun, bahkan orang kafir dan orang musyrik juga, mereka akan mengikhlaskan doa hanya kepada Allah ketika kondisinya sudah sulit. Bukankah Allah menyatakan di dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Kalau mereka mengarungi lautan, kemudian mendapatkan ujian yang besar, ombak, gelombang, badai, topan menerpa, دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan doa itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka lupa sesembahannya. Mereka lupa Latta Uzza. Mana lupa mereka. Tapi, lamma najjahum ilal bar, tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan. Mereka selamat lagi, mereka sehat lagi, mereka senang lagi. Idahum yusyrikun, mereka kembali berbuat kesyirikan. Kita foya-foya. Kita berleha-leha, kita maksiat. Dengan menggunakan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kemaksiatan. Dan untuk bermaksiat kepadanya. Barulah di saat kita mendapatkan kesulitan. Meskipun memang itu yang selalu dituntut. Tetapi ikhwani fiddin a'azzanillah wa iyyakum, yang harus kita tanamkan dalam diri kita dan anak-anak kita, putra-putri kita dan anak didik kita adalah bagaimana mereka barakallahu fikum ditanamkan untuk menjaga syariat Allah, dan Allah pasti akan menolong seorang hamba di saat dia sulit ketika dia biasa menjaga agama Allah, saat dia lapang dan senang. Kemudian yang keempat. Pelajaran penting yang keempat. Menanamkan akidah tauhid dalam jiwa anak-anak. Dengan hanya meminta kepada Allah dan minta pertolongan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akidah yang diajarkan sejak dini. Kalau minta, minta kepada Allah. Naam. Siapa yang menciptakan muna? Allah. Siapa yang memberi rizki? Allah. Kalau begitu, kalau kita minta rizki, minta sama siapa? Minta sama Allah. Naam. Dulu anak-anak kita begitu. Sejak TA sudah diajarkan kepada mereka akidah ini. Kelas 1, kelas 2. Namun ada juga sebagian anak bilang begini, enak Abi, rizkinya di ATM. Karena sering diajak ke ATM. Nah, taunya rizki itu adanya di ATM. Ya kalau pas ada isinya ATM-nya. Nah, ya namanya keluguan anak ya. Ini ditanamkan. Kemudian yang kelima, tasbitu aqidatil imani bil qadari khairihi wa syarrih, menanamkan atau memantapkan akidah keimanan kepada takdir baik maupun buruk. Naam. Fahiya min arkanil iman, dan ini termasuk dari rukun iman. Sampaikan kepada anak-anak, antum sudah menghafal hadis, sudah pernah belajar usulul iman. Bagaimana hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu, katakan kepada dia bahwa, wahai anakku, naam, wahai putraku, wahai putriku, iman itu ada rasa manisnya. Tapi baginda Nabi menyatakan bahwa dalam hadis Ubadah bin Shamit, engkau tidak akan bisa merasakan manisnya iman hatta ta'lama anna ma akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, sampai engkau yakin bahwa apa yang akan menimpamu tidak akan mungkin luput darimu. Dan apa yang akan luput darimu tidak akan mungkin kamu dapatkan. Ditanamkan. Dan iman kepada takdir ini salah satu rukun iman yang 6. Abi dulu suruh hafal hadis sama ustaz. Hadis Jibril, panjang hadisnya. Bahkan syarahnya itu sampai 1 kitab. Abi belajar dulu. Umi dulu belajar. Malaikat Jibril itu datang menyamar jadi manusia. Padahal Malaikat Jibril besar. Dia punya 600 sayap. Masing-masing sayapnya memenuhi timur dan barat. Wah, besar ya, Bi? Iya. Diajari anak-anak dengan komunikatif begitu. Nah, antum tahu dulu kaum Nabi Lut itu Allah angkat, diangkat oleh Malaikat Jibril dengan ujung sayapnya 7 kota yang mereka tempati. Pakai ujung sayapnya tok, diangkat sampai ke atas langit, dijatuhkan, dibalik. Wah, luar biasa, Bi. Iya, luar biasa. Kita ini kecil. Tapi saat itu Jibril datang menyerupai seperti seorang badui dengan rambut yang sangat hitam, pakaian yang sangat putih, bersih. Tapi tidak kelihatan dia orang yang dari safar, dari jauh. Tapi juga tidak ada orang sekitar yang kenal dia. Lalu datang bertanya kepada Rasulullah tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Di antara ucapan Jibril kepada Rasulullah, fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Saya sampaikan kepada antum hadisnya. Kata Rasulullah, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Antum coba bayangkan, ketika menyebutkan iman kepada kepada takdir, itu Rasulullah sampai mengulang wa tu'min. Dulu Abi belajar tentang nahu kepada Ustaz Jihad dulu. Diterangkan maksudnya. Lengkap semua disebutkan nama Ustaznya ini. Saat Abi dulu masih muda. Nah. Jadi benar-benar anak ini terbiasa. Sudah diajari dengan untuk bersikap ilmiah. Nah, ilmiah. Fabarakallahu fikum. Ini ditanamkan kepada anak. Ditanamkan kepada anak tentang aqidah liman bil qadar khairihi wa syarri. Yang keenam dan ini yang terakhir dari pelajaran penting yang bisa didapatkan dari hadis tadi, tarbiyatul at-tifl 'ala at-tafa'ul liyastaqbil al-hayah bi syaja'ah wa amal wa liyakuna fardan nafi'an fi ummatihi. Mendidik anak-anak dengan sikap optimisme. Nah. Jadi anak-anak diajarkan dan ditanamkan sikap optimis. Jangan menjadi orang yang pesimis. Harus menjadi jagoan anak Abi. Nah, jangan kayak Abi. Tidak seperti itu insyaallah ya. Fa ikhwani fid din a'azzani Allah wa iyyakum, punya syaja'ah, punya keberanian. Mentalnya mental baja. Ya. Bukan mental kerupuk. Yang sekali kesentuh kuah gulai langsung meleleh. Bukan masuk dalam air. Nah, kadang memang dia ikut dalam sajian sate dengan gulai. Meleleh. Jangan seperti kerupuk, nak. Ini mental wajah. Tanamkan demikian kepada anak-anak kita. Dan memang mereka dipersiapkan menjadi mujahid. Untuk melanjutkan dan meneruskan perjuangan di jalan dakwah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengaruniakan kepada kita semuanya anak-anak yang saleh dan salehah. Tentu usaha kita tidak akan sia-sia. Barakallahu fikum. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami bukakan dan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Dan sudah sering kita ulang-ulang bahwa orang tua yang berusaha membina, mendidik dirinya di atas kesalehan dan putra-putrinya, Naam alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Akan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka di al-jannah. Semoga Allah memberikan fadilah ini kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.